Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimahullah wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imam Al-Hafidz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kita masih pada bab yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, dzikru al-hasfi ala luzumil ilm wal mudawamati ala talabi, pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa bertolabul ilm ala talabil ilm dan terus menerus ya berada di atasnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada apa yang beliau nukil dari ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang tahapan seorang mempelajari ilmu atau tahapan seorang belajar. Kata beliau, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, awalul ilmi al-insat. Awal dari ilmu adalah al-insat, sikap diam. Ya. Jadi pertama kali seorang belajar hendaknya dia bersikap diam. Ya. Yang menunjukkan kesiapannya untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan berupa ilmu. Ya. Diam. Tsummal istima', kemudian mendengar. Setelah diam, yang kedua mendengar. Ini tahapan yang kedua. Nah. Tsummal hifdz, kemudian yang berikutnya al-hifdz, menghafal. Setelah dia mendengarkan ilmu, kemudian menghafalkannya. Tsummal 'amalu bih, kemudian mengamalkannya. Tsumman nasyr, kemudian menebarkan ilmu tersebut. Ini ya. Dan di sana ada ucapan yang mirip dengan ucapan ini yang datang dari Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah. Ya. Mirip seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri, akan tapi lebih lengkap beliau sebutkan. Kata Al-Imam Abdullah Ibnu Mubarak, awalul ilmi an-niyah. Awalul ilmi an-niyah. Awal dari ilmu adalah niat. Ya. Awal dari ilmu adalah niat. Tentunya niatan yang baik ya. Niatun salihah. Nah. Tsummal istima', kemudian istima'. Kemudian mendengar. Ya. Naam. Kemudian summa al-fahm. Summa al-fahm. Kemudian memahami. Yang pertama niat, yang kedua istima', mendengar, yang ketiga al-fahm, memahami. Ya. Summa al-hifdz, kemudian menghafal. Kemudian menghafal. Tsummal amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Thumma nasyar, kemudian menyebarkannya. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya antara ucapan Sufyan Ats-Tsauri dengan ucapan Abdullah Ibnul Mubarak rahimahumullahu taala jami'an. Baik. Jadi ini merupakan tahapan seorang belajar. Ya. Kalau ucapan Sufyan Ats-Tsauri, seorang belajar diawali dengan al-insat, diam. Ya. Kalau Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan niat. Dua-duanya benar. Ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa ansyadani al-Abrosh, dan telah melantunkan syair kepadaku al-Abrosh rahimahullahu taala. Kata beliau, kata al-Abrosh di dalam bait syairnya, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun wa in ittafat alaihi almahafilu. Kata al-Abrosh rahimahullah, ta'allam, belajarlah, ya, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, tidaklah seseorang itu terlahir menjadi seorang alim. Tidaklah seseorang terlahir menjadi seorang alim. Ini ya. Nah. Jadi setiap manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengerti apapun. Ada yang lahir langsung pintar, tidak ada. Ada yang lahir langsung bisa berbicara, ada. Ada enggak? Ada. Ada. Ada enggak? Lahir bisa berbicara, ada. Siapa? Nabi Isa. Beda ya kan? Ini mukjizat namanya. Kecuali Nabi Isa. Selain Nabi Isa ada enggak? Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud ya. Ada lagi? Ada tiga orang itu ya. Nabi Isa, kemudian dalam kisah Ashabul Ukhdud, satu lagi kisah Jurayj ya. Jurayj ketika dituduh berzina. Taib, ini beda. Selain itu, ya semua manusia lahir dalam keadaan tidak memahami apapun, ya nggak bisa ngomong, nah tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan kecuali tangisan. Nah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apapun. Ya. Tidak mengerti apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a. Maka Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, ya, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah ini, sehingga kita butuh belajar. Yang namanya kehidupan ini proses yang kita semuanya belajar, ya. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman, belajarlah. Tidak ada seseorang yang terlahir dalam keadaan alim. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Tidaklah akhu ilmin, yakni sahibul ilm, tidaklah orang yang berilmu seperti orang yang jahil. Ya. Nah. Tidaklah orang yang berilmu sebagaimana orang yang jahil. Tidak sama. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama. Dan tidak boleh disamakan, tidak bisa disamakan. Ya. Sehingga dari sini prinsip demokrasi itu bertentangan dengan Islam. Ya, prinsip demokrasi yang menyamaratakan semua suara, ya, itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Pemilu contohnya, semua suara sama, mau suara orang yang jahil, suara seorang alim, semuanya punya hak memilih yang sama. Mau orang gila sekalipun bisa memilih, ya, orang pikun pun bisa memilih. Islam tidak seperti itu. Baik. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu saghirun. Dan sesungguhnya pembesar suatu kaum tidak ada ilmu di sisinya, saghirun, dia itu kecil. Ya. Pembesar suatu kaum, pemuka suatu kaum yang tidak ada ilmu di sisinya, saghirun. Ya. Dia itu kecil. Wa inil taffat alaihil mahafilu, walaupun banyak, ya, majelis ataupun rombongan yang menuju kepadanya. Walaupun banyak, ya, rombongan orang-orang itu menuju kepadanya, mendatanginya. Kecil, ya. Nah, walaupun dia tokoh terkemuka, tapi tidak memiliki ilmu, maka pada hakikatnya dia adalah shaghir, kecil. Nah, ini ya, maka bait ini menjelaskan kepada kita pentingnya seorang belajar. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, menukil ucapan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dengan sanad beliau. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang mulia, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi amilan. Berkata Abu Darda rahimahullah, tidaklah seorang menjadi alim, tidaklah seorang menjadi alim, menjadi berilmu, hatta takuna muta'alliman, sampai dia menjadi seorang yang muta'allim. Muta'allim itu orang yang belajar. Ya. Tidak akan seorang menjadi alim, menjadi orang yang berilmu, sampai dia belajar. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takunu bihi amilan. Dan tidaklah seorang dengan ilmunya menjadi alim, tidaklah seorang dengan ilmunya menjadi alim sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Nah, jadi ucapan beliau ini menunjukkan kepada kita dua, pentingnya dua hal. Yang pertama, pentingnya belajar ilmu. Seorang tidak akan menjadi alim kecuali dia harus belajar. Ya, tidak ada ilmu yang didapatkan tanpa proses belajar, tidak ada. Ya, tidak ada istilah ilmu laduni seperti yang ada di sisi orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi. Nah, mereka meyakini adanya ilmu laduni. Ilmu laduni ya, semacam apa ya, wangsit. Nah, wangsit, ilmu yang didapatkan tanpa proses belajar, ya, ilmu yang muncul, langsung muncul dari dalam hati. Ini keyakinan orang-orang sufi, sehingga mereka, ya, meremehkan ahlu sunnah, mereka mencela ahlu sunnah. Kata mereka, Pak, ahlu sunnah belajar ilmu dari orang mati. Jadi ahlu sunnah, kata mereka, kata orang sufi, ahlu sunnah itu mereka mempelajari ilmu dari orang yang sudah mati, mengambil ilmu dari mayit, dari mayit, dari mayit, dari mayit. Maksudnya apa? Kita belajar mempelajari kitab-kitab ulama yang sudah meninggal. Ya, seperti ini, kita belajar kitab karya Ibnu Hibban sudah meninggal. Belajar kitab Sahih Bukhari sudah meninggal. Belajar kitab Riyadhus Shalihin penulisnya sudah meninggal semua. Jadi mereka orang-orang sufi mengatakan kita ahlu sunnah mengambil ilmu dari orang mati. Sementara mereka katanya, sementara kita, kata mereka, kita mempelajari ilmu, mengambil ilmu anil hayyil ladzi la yamut, dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Yaitu mereka mengambil ilmu langsung dari Allah. Ini ya. Kalau ahlu sunnah belajar hadis pakai sanad, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, dengan sanadnya, dengan silsilah periwayatannya. Kalau mereka langsung haddatsani qalbi an rabbi, telah menyampaikan kepadaku hatiku dari Rabbku. Masya Allah ya. Seakan-akan mereka mendapatkan wahyu, padahal apa? Bisikan syaitan. Nah, ini ilmu mereka itu didapatkan dari mimpi-mimpi. Ini ilmunya orang sufi. Ya. Ilmunya apa? Mimpi-mimpi. Khurafat. Itu ilmunya. Thayyib. Nah, ini ya. Maka kata Abu Darda, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman. Tidaklah engkau menjadi orang berilmu sampai engkau menjadi orang yang belajar. Wala takunu bil ilmi aliman, dan tidaklah engkau dengan ilmu menjadi seorang alim sampai engkau mengamalkan ilmu. Ini yang kedua. Ya, jadi pentingnya belajar dan pentingnya mengamalkan ilmu. Ya. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya juga tidak dikatakan alim. Ya, jadi penting setelah kita belajar mengetahui ilmu untuk kita mengamalkannya. Ini ya. Seorang alim itu adalah seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, al-'asilu la yastadhillu fi talabil ilmi illa wa qasduhu al-'amalu bih. Orang berakal tidaklah sibuk di dalam menuntut ilmu. Orang yang berakal tidaklah sibuk di dalam menuntut ilmu kecuali tujuannya adalah mengamalkannya. Ini ya. Orang yang berakal tidaklah dia sibuk menuntut ilmu kecuali bertujuan untuk mengamalkannya. Ya, inilah memang tujuan kita menuntut ilmu apa? Supaya bisa beramal. Nah. Ya. Bukan tujuan-tujuan yang lain. Li'anna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna izdada fakhran wa tajabburan. Dikarenakan orang yang berusaha, ya, orang yang berjalan padanya, ini berusaha. Nah, selain apa yang telah kami sifati, selain apa yang telah kami sifati, kata beliau, yaitu untuk mengamalkan ilmu, idada fakhran wa tajabburan, maka akan bertambah keangkuhannya dan sikap tajabbur. Tajabbur ini sikap semena-mena. Jadi orang yang belajar yang tidak bertujuan seperti yang disebutkan oleh beliau, yaitu mengamalkan ilmu, maka akan bertambah apa? Bertambah sombong dan bertambah semena-mena. Ya. Nah, dia akan menjadi orang yang sombong dan meremehkan orang lain. Nah, ini. Walil amali tarukan wa tadyi'an. Dan dia menjadi orang yang terhadap amal dia meninggalkan dan menyia-nyiakan. Ya. Nah, orang yang meninggalkan amalan dan akan menyia-nyiakan amalannya. Baik. Fayakunu fasaduhu fil muta'assi nabihi fihi aktsaru min fasadihi fi nafsihi. Nah, ini peringatan besar dari beliau. Kata beliau, sehingga kerusakannya, kerusakan orang yang seperti ini, yang menuntut ilmu tidak bertujuan mengamalkannya, fasaduhu fil muta'assin, kerusakan bagi orang yang mengikutinya itu lebih banyak daripada kerusakan dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Ya, orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, ya, maka orang yang mengikutinya itu lebih rusak daripada dia sendiri. Waliyadzubillah. Jadi pengaruhnya besar. Ya. Wa yakunu masaluhu kama qala Allah Ta'ala, sehingga permisalannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, ya, ayat 25, liyahmilu auzarahum, mereka akan memikul dosa-dosa mereka, ya, akan memikul dosa-dosa orang yang mengikutinya, kamilatan, secara sempurna, wa min auzari alladzina yudhillunahum, dan dosa orang-orang yang menyesatkan mereka, bighairi ilm, tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, ketahuilah, ya, jelek sekali apa yang mereka perbuat berupa dosa-dosa. Ya. Jadi menjadi apa? Dosa jariah, dosa yang mengalir. Orang yang mengikuti dia akan tersesat dan dia akan menanggung dosa orang yang tersesat tersebut. Jadi hati-hati. Tanggung jawab seorang penuntut ilmu itu besar. Tanggung jawab seorang dai itu besar. Karena dia menjadi contoh bagi yang lainnya. Bayangkan kalau orang awam melihat kita melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan ilmu, mereka kan mengira ini perbuatan baik, sehingga mereka menganggap, oh ini berarti boleh, perbuatan ini boleh, ya, yang akhirnya akan diikuti. Nah, ya, akan menyesatkan orang lain, dan yang akan menanggung dosanya ya kita. Nah, jadi hati-hati. Seorang penuntut ilmu, ya, seorang dai harus memberikan teladan dan contoh yang baik di tengah-tengah umat. Jadi tanggung jawab kita besar. Taib. Kemudian beliau berikutnya membawa satu ucapan atau menukil ucapan dari Al-Imam Fudail bin Iyad. Imam Al-Fudail bin Iyad. Ya, Al-Imam Fudail bin Iyad ini seorang imam dari kalangan Atba'ut Tabi'in, seorang imam yang terkenal zuhudnya, terkenal wara'nya, terkenal ibadahnya, ya, yang kisah beliau itu disebutkan bahwa beliau dahulu, ya, adalah seorang penyamun Quta'ut Turuq. Nah, seorang penyamun yang akhirnya bertaubat dan akhirnya menjadi seorang imam, ya, menjadi seorang imam besar. Nah, imam yang zahid. Baik. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, fi jahannam arhiyatun. Nah, tathanul ulama tahnan. Di dalam neraka jahannam, ya, di dalam neraka jahannam, adzanallahu wa iyyakum minha, dalam neraka jahannam itu ada arhiyah. Arhiyah itu adalah alat penggiling. Alat penggiling gandum, ya. Yang menggiling gandum kemudian dijadikan tepung. Di dalam neraka jahannam itu ada arhiyah, ada alat penggiling. Tathanul ulama tohnan, subhanallah, ya, yang akan menggiling ulama, akan menggiling orang-orang berilmu. Nah, alangkah tragisnya. Faqila man haula, maka dikatakan, siapa mereka, siapa orang-orang yang digiling, ya, nah, hendak dijadikan tepung. Qal, kata beliau, qaumun alimu falam ya'malu, yaitu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ya, akan digiling. Naudzubillah. Ya, ini peringatan merupakan merupakan bentuk tarhib, ya, perkara yang membuat kita takut. Tapi bukan berarti yang seperti ini, ya, menjadikan seseorang tidak mau belajar. Bukan itu maknanya. Banyak hadis-hadis yang mengancam orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bukan maknanya, kalau gitu kita gak perlu belajar lah, nanti kalau kita belajar gak bisa mengamalkan ilmunya, kita diancam. Jangan. Orang yang tidak mempelajari ilmu juga ada ancamannya. Jadi dua-duanya ada ancamannya. Ya. Nah, yang benar adalah kita belajar dan mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, kalau tidak, ancamannya ya seperti ini. Nah, ya, akan digiling. Dan ini semisal dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, hadis yang panjang disebutkan dalam hadis tersebut, yuja'u birrajuli yaqumu yuja'ur rajulu yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fa tandaliqu aqtabuhu finnar, ya, usus-ususnya pun terburai, ya, waliyahubillah, usus-ususnya terburai finnar, terburai di dalam api neraka. Fayaduruna kama yadurul himar birrahah, maka dia pun berputar-putar seperti keledai yang memutari alat penggilingan, ya, dengan usus yang terburai. Fayajtami'u ahlun nar 'alaihi, maka penduduk neraka pun berkumpul di sisinya, heran, ini kenapa ini orang? Fayaqulun ay fulan, maka mereka ahlun nar mengatakan, hey fulan, masya'nuk, kenapa kamu? Ya. Alaysa kunta ta'murna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah engkau yang memerintahkan kepada kami perkara yang ma'ruf dan melarang kami dari perkara yang mungkar? Qala, maka dia menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf, dahulu aku memang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wala atih, tapi aku tidak mengamalkannya, ya, aku tidak mendatanginya. Wa anhakum anil mungkar wa atih, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, wa atih, dan aku mengerjakannya. Ya. Nah, jadi ini ancaman orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana pula yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, yad'u ilal jannah, ya, bikalamihi wa yad'u ilan nar bifi'alihi. Ya. Dia menyeru kepada jannah, menyeru ke surga dengan ucapannya, tapi perbuatannya menyeru ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah. Dan subhanallah, kalau membaca hadis-hadis seperti ini kita takut, ya. Kita sangat ngeri. Ya. Sehingga hendaknya kita menjadi seorang hamba, terkhusus penuntut ilmu, yang kita berusaha, ya, berjalan di atas ilmu, mengamalkan ilmu, ikhlas dengan amalan-amalan kita. Jangan ada tujuan yang lain, ya. Berusaha kita mengamalkan ilmu dan meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu adalah taufik dari Allah. Banyak orang belajar tapi tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengamalkan ilmunya. Nah, ini sehingga kita terus berdoa. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takarrub mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ibadah, ya. Baik. Kemudian berikutnya beliau membawakan ucapan dari Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah. Imam Malik bin Dinar ini seorang tabi'in, ya. Dan terkenal beliau salah seorang penulis mushaf, ya, penulis mushaf, penulis Al-Qur'an. Baik. Kata Imam Malik bin Dinar rahimahullah, "Idza talaba ar-rajulul 'ilma liya'mala bih kasarahu 'ilmu." Apabila seorang menuntut ilmu untuk mengamalkannya, kasarahu ilmu. Dalam cetakan lain, sarahu, ya. Sarahu ilmu. Ya. Nah, di sini kasarahu ilmu. Kalau sarahu ilmu berarti maknanya apabila seorang menuntut ilmu untuk mengamalkannya, maka ilmunya akan menjadikan dia senang. Tapi kalau kasarahu ilmu berarti ilmunya akan menjadikan dia tawadhu. Ya, kasarahu ilmu maknanya ya ja'aluhu tawadhu'an wa mustakinan, akan menjadikan dia tawadhu, menjadi tenang, ya, menjadi berwibawa, itu maknanya. Wa idza talabal ilma li ghairi an ya'mala bih, dan apabila seseorang menuntut ilmu tidak untuk mengamalkannya, zadahu ilmuhu fakhran, maka ilmunya akan menambah kesombongannya. Nah, akan menambah kesombongannya. Ini ya. Jadi ilmu itu sama seperti harta, ya, ujian, ujian. Ya. Kalau seorang tidak memiliki niat yang baik, maka ilmunya akan menjadikan dia sombong, akan menjadikan dia angkuh. Ya, dan banyak yang seperti itu. Ya, merasa dirinya pintar, ya, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Nah, sehingga dia merendahkan orang lain. Ya. Nah. Ini. Kalau orang benar-benar mengamalkan ilmunya, tentunya dia semakin menjadi orang yang tawadhu. Ya, orang yang tawadhu. Nah. Kalau kita baca biografi para ulama, ya, kita lihat mereka orang-orang yang subhanallah, ya. Keilmuannya tidak usah dipertanyakan, ya, ulama salaf, sisi keilmuannya. Nah, tapi mereka sangat tawadhu. Bahkan ucapan-ucapannya itu luar biasa. Ya. Nah. Taib. Kemudian yang berikutnya beliau membawakan ucapan dengan ucapan dari Al-Imam Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. Ya. Al-Hasan Al-Basri ini juga dari kalangan ulama tabi'in, masyhur, ya. Al-Imam Hasan Al-Basri ini imam yang masyhur, ya, dikenal di kalangan kaum muslimin, bahkan di kalangan sufi beliau dianggap sebagai imam sufi, padahal jauh. Juga tadi seperti Al-Imam Fudhal bin Iyad, itu mereka klaim Fudhal bin Iyad itu sufi, Hasan Al-Basri sufi, bahkan Imam Syafi'i dianggap mereka adalah imam sufi, padahal sangat jauh, ya, mereka adalah imam ahlu sunnah, ya. Sangat menentang akidah-akidah sufi yang erat dengan kesyirikan. Baik. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Man ahabba dunya wa sarratuhu dhahaba khauful akhiratu min qalbih." Barang siapa yang cinta dunia dan senang, ya, dan senang terhadap dunia, barang siapa yang cinta terhadap dunia dan dunia membuatnya senang, akan hilang, ya, akan hilang ketakutan akhirat dari dalam hatinya. Dia akan menjadi orang yang tidak berpikir tentang hari akhirat, ya, yang sedemikian dahsyat. Nah ini, dunia itu akan menjadikan hati seorang menjadi keras, ya. Dunia akan menjadikan hati seorang menjadi lalai. Wa man izdada ilman thumma izdada 'ala dunya hirsan lam yazdad minallahi illa bu'dan wa lam yazdad minallahi illa bughdan atau illa bughdan. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian bertambah ambisinya terhadap dunia, bertambah ilmu dan bertambah ambisi dunianya, tidaklah itu menambah dari Allah kecuali jauh. Artinya yang demikian itu semakin membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lam yazdad minallah illa bu'dan. Tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh. Walam yazdad minallah illa bughdan. Dan tidak bertambah dari Allah kecuali kemurkaan. Waliyallahi. Ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin ambisi dunianya bertambah. Ini menunjukkan niatan yang jelek di dalam hatinya. Ya. Nah. Sehingga dunia itu fitnah, ya, fitnah bagi para penuntut ilmu. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah tahu duit, ya, tahu fulus, nah ini biasanya sulit belajar, ya, illa marahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, ya, sudah tahu duit, tahu kan maksudnya, sudah tahu duit, dia sudah misalnya sudah bekerja, ya, sudah biasa nerima gaji besar gajinya, tahu-tahu mondok, ya, nggak ada penghasilan kalau mondok, ya kan, nggak ada penghasilan. Ya, apalagi orang yang sudah tidak ditanggung orang tuanya, penuntut ilmu yang sudah tidak ditanggung orang tuanya, mandiri, penuntut ilmu mandiri. Kalau antum insya Allah masih ditanggung orang tua, ya. Nah, yang biasa megang uang, megang HP bebas, ya, masuk pondok itu biasanya akan akan goncang. Illa marhamallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah mondok pun udah tidak fokus. Nah, jadi jangan coba-coba untuk menceburkan diri ke dalam dunia, ya. Karena mau kerja dulu lah, mau kemana? Mau ke Yaman misalnya. Ya bagus, niatnya bagus, bukan nggak boleh bagus. Tapi banyak yang terlena, ya sudah kerja, niatnya pun semakin luntur. Yang tadinya kerja untuk nabung supaya bisa belajar ke luar negeri, ke Yaman atau ke Madinah misalnya, ya, dia sudah terlanjur enak dengan gajinya, ya, sudah terlanjur apa pandangannya terhadap uang itu sudah terlanjur enak. Nah ini sulit seorang untuk belajar, ya. Nah jadi dunia itu fitnah bagi penuntut ilmu dan bagi para da'i, ya, para da'i juga seperti itu, dunia menjadi fitnah baginya, ya, ceramah sana ceramah sini, yang dipikirkan tarifnya, ya, tarif, karena kalau ngisi di sana tarifnya sekian juta, kalau ngisi di sini cuman sekian ratus ribu aja, ini ada tawaran job misalnya, ya. Nah, sudah fitnah. Ya, dia sudah tidak memprioritaskan tujuan dia dakwah. Ya, tujuan dia berdakwah itu apa? Tapi prioritasnya apa? Yaitu tadi rupiah atau dolar. Ya, atau yang semisalnya. Nah, waliyadzubillah, ya. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Nah, Wallahu ta'ala alam bisawab, kita cukupkan mungkin sampai di sini.